Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan 'alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dan terkhusus kepada teman-teman yang ada di Zoom. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang pembahasan penyakit serta obatnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan poin yang terakhir, doa adalah obat yang paling mujarab di antara semua obat-obat yang ada, tentunya selain Al-Quranul Karim. Namun Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya, doa itu bersama dengan bala yang dia dapatkan itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, apabila obatnya itu lebih kuat dari bala yang dia dapatkan, maka insya Allah, ya, obat itu akan lebih bermanfaat untuk dirinya, akan berfungsi. Nah, kalau sebaliknya, ya, bala yang dia dapatkan itu jauh lebih besar daripada obat yang dia gunakan. Dalam arti kata, tidak ada keyakinan pada dirinya dari obat yang dia gunakan tersebut, atau obat tersebut adalah obat yang memang tidak sesuai dengan dosisnya. Maka ini dikhawatirkan tidak akan memberikan manfaat dari penyakit yang dia ingin angkat pada dirinya. Baik. Nah, di sana ada yatawaqqama. Ya, di tengah-tengah, yaitu antara obat dengan bala yang didapatkan itu sama. Baik. Nah, di antara hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita berdoa, ya, dengannya kita meminta agar Allah menjauhkan dari kita penyakit, ya, dijauhkan dari kita bala, dijauhkan dari kita musibah, atau yang semisalnya. Ya, bukan hanya sebatas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, angkat kedua tangan, doa udah selesai. Terus kemudian dia berkata, saya setiap selesai sholat lima waktu mengangkat kedua tangan saya berdoa. Tetapi doa saya tidak dijabahi oleh Allah. Ya, apa salah saya? Kenapa Allah tidak adil kepada saya? Ya, dan bila ada, jangan terburu-buru di dalam menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat adil. Ini perbuatan yang, ucapan yang sangat mengerikan, dan ucapan ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena dari sifat yang agung yang dimiliki oleh Allah, wa anna Allah laisa bidzalami lil abid, Allah tidak pernah sama sekali menzalimi dari hamba-hambanya. Tetapi perhatikanlah, ada yang salah dari doamu. Ada hal-hal yang menghalangi sehingga doamu tidak tembus ke langit tujuh. Min al-afati allati tamna'u tarattuba athari doa alaih ayyasta'ajilal abdu. Dan dari hal-hal yang akan menghalangi pengaruh dari doa yang seseorang panjatkan kepada Allah, ayyasta'ajilal abdu, seorang hamba itu terlalu terburu-buru di dalam ijabah. Wa yastabti'ul ijabah. Ya, ijabah tidak kunjung datang, sehingga dia meninggalkan untuk berdoa. Ya, lebih parah lagi seperti yang kita sebutkan, dia mulai bersu'udzon, berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, kehancuran Fir'aun alaihi la'natullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan mengkhabarkan Allah mengijabahi doa Nabi Musa. Namun setelah 40 tahun baru Fir'aun itu lengser. Baru Fir'aun itu Allah hancurkan. Dari semenjak dikabulkan doa sampai dilengsernya Fir'aun 40 tahun ini bukan waktu yang singkat. Tetapi di situ ada pelajaran-pelajaran yang besar yang diambil oleh Musa dan kaum muslimin pada waktu itu. Ada di antara yang bisa kita memahami hikmahnya, ada terkadang keterbatasan ilmu kita, kita tidak faham. Tapi yang jelas, apapun ketetapan Allah, di situ ada hikmah yang sangat besar. Begitu juga para hadirin dan hadirat, Anda tidaklah lebih mulia dibandingkan Nabi Ibrahim. Anda tidaklah lebih mulia dibandingkan Nabi Zakaria. Anda tidak lebih taat dibandingkan mereka berdua. Dan Anda juga tidaklah doa Anda lebih diijabahi dibandingkan mereka berdua. Tetapi di antara yang keduanya meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada mereka. Iya, dan mereka meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim? Kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan memberikan kepadanya seorang anak yang akan tumbuh dewasa. Umur Ibrahim sudah 84 tahun kurang lebih pada waktu itu, baru Allah memberikan kepadanya seorang anak. Penantian yang cukup lama. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam. Ya walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah sama sekali kecewa ketika berdoa kepadamu wahai Rabbku. Ketika beliau meminta ada anak yang akan mewarisi diri beliau. Dalam keadaan rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah mulai lemah. Istrinya juga sudah mulai mandul. Tetapi beliau berkata, walam akun, tidaklah aku pernah kecewa sama sekali ketika berdoa kepadamu wahai Rabbku. Ini seharusnya yang harus ditanamkan oleh seorang muslim dan seorang muslimah. Allahu alim, Allah itu maha tahu. Di antara konsekuensi Allahu alim, juga Allah maha mengetahui kapan doa yang kita panjatkan kepadanya diberikan kepada kita. Jangan kita menjadi seperti anak kecil para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Apa maksudnya? Seorang anak yang masih berumur 4 tahun, dia minta beli sepeda dari kedua orang tuanya. Kemudian orang tua tidak memberikan kepadanya sepeda. Karena orang tuanya tahu kalau seandainya dia diberikan sepeda, nanti akan bisa mencelakakan dirinya, memudaratkan dirinya karena akalnya belum sempurna dan lain sebagainya. Ternyata ketika dia sudah berumur 8 tahun, sudah mulai memais, baru diberikan sepeda. Satu tahun dia naik sepeda, baru 9 tahun dia minta beli motor. Orang tuanya bersikeras tidak mau membeli motor kepada anaknya. Tapi si anak mengatakan, orang tua saya gak sayang sama saya, padahal uangnya banyak. Ya cuman sekedar, ya mungkin cuman sekedar dia gesek beli motor, saya gak akan berkurang saldo di rekeningnya. Beraneka ragam hal-hal yang bergojolak dalam hati anak tadi. Padahal orang tuanya tidak membelikan motor untuknya karena sayang kepadanya, cinta kepadanya, supaya tidak memudaratkan nyawanya dan yang semisalnya. Dan akan ada waktu yang tepat orang tua akan membelikan motor untuknya. Nah kalau seandainya ini logika kita gunakan kepada manusia yang ilmunya terbatas dan kasih sayangnya juga tentunya tidaklah lebih besar daripada kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, dan juga ilmu yang tidak bisa disamakan antara ilmu makhluk dengan ilmu Allah, maka tentunya kita harus lebih bijak, lebih dewasa, lebih berpasrah diri kepada Allah dari doa yang kita panjatkan kepadanya. Akan ada waktu yang tepat yang Allah berikan dan Allah itu maha tahu. Tugas kita hanya berdoa, kemudian kita bergantung kepada Allah. Ya, timingnya, waktunya Allah yang lebih tahu kapan diberikan kepada kita. Apakah kita sedang diderita penyakit, kemudian kita berdoa agar Allah menghilangkan penyakit dari kita. 1 tahun sudah kita berdoa, 2 tahun sudah kita berdoa, 3 tahun sudah kita berdoa, belum kunjung juga sembuh. Para hadirin, 3 tahun Anda berdoa kepada Allah. Berarti 3 tahun Anda telah menyerahkan sepenuhnya diri Anda kepada Allah. Ya, dan kebaikan yang Anda telah berdoa 3 tahun itu, mungkin itu menjadi sebab Allah menambah kebaikan Anda kelak di hari kiamat dan memasukkan Anda ke dalam surga. Ya, Allah tidak menyembuhkan Anda penyakit di dunia ini, tapi Allah akan mengangkat kedudukan Anda di surga dengan pahala dan pasrah diri Anda kepada Allah. Ini yang harus kita wujudkan. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita ketika kita berdoa. Namun kalau seandainya kita tidak bersabar dalam berdoa, ya banyak, saya pernah menonton sebuah potongan video, ada seorang wanita murtad. Kenapa? Dia berkata, saya telah berdoa kepada Allah, tapi gak pernah diijabahi doa saya. Akhirnya dia murtad. Na'udzubillah. Ini adalah hakikat orang-orang yang dia tidak mengerti ya sifat-sifat Allah yang mulia, dan juga dia tidak mengerti hakikat daripada doa itu sendiri. Ya, dan yang kedua, ini akan dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, hal-hal yang akan menghalangi di dalam doa kita adalah apa? Kita terlalu terburu-buru di dalam diijabahi doa kita. Wa bi manzilatin man badara badran agharasa gharasan faja'ala yata'ahadu wa yasqih falamma stabta kamalahu wa idrakahu taraka wa ahmalahu. Kata Ibnu Qayyim, dia seperti seseorang yang dia menuaikan bibit, kemudian dia berkebun, ya menanam pohon-pohon, faja'ala yata'ahadu wa yasqih. Dan kemudian dia juga, ini dia sudah memprediksi begini, dan dia juga menyiramnya. Tapi tak kala dia telah menanam bibitnya, telah menyiramnya, telah memberikan pupuk atau yang semisalnya, dia lihat kok lama ini tumbuhnya. Ya, bunganya belum tumbuh, buahnya belum tumbuh, atau daunnya belum tumbuh. Akhirnya dia meninggalkan perkebunan tersebut dan kemudian dia pergi darinya. Orang mungkin sebelahnya yang menanam kebun, menanam pohon-pohonan tadi sabar, dia sudah mulai panen. Nah, teman yang satu ini, ya karena dia bosan, karena dia jenuh, akhirnya dia tinggalkan. Nah, ini konsep hidup dalam segala hal, para hadirin dan hadirat. Begitu juga dalam belajar, nuntut ilmu, mondok. Ya, setahun mondok, akhirnya jenuh, bosan. Wah, kayaknya ada pondok lain yang lebih bagus, pindah lagi pondok yang baru. Setelah kemudian di sana dapat lagi masalah yang baru. Wah, di sana pondok di sana makannya enak-enak, di sini makannya kurang enak, walaupun kajiannya mungkin lebih bagus dari sana, tapi makanannya nggak enak, pindah lagi. Ya, lewat darinya umur, dari tahun ke tahun umur semakin bertambah, sudah dekat nikah, ya belum ada satu kitab yang tamat, asik pindah-pindah karena tidak bersabar. Nah, teman dia yang tadinya bersabar di satu pondok sudah selesai belajarnya, sudah memberikan manfaat kepada umat. Subhanallah. Ya, begitu juga pedagang. Terkadang dia berniaga sehari, dua hari, tiga hari, empat hari berdagang, nggak laku. Om, lakunya masih sekian-sekian saja. Ini baru bisa tutup modal. Wah, ini saya habiskan waktu demikian, dia tinggalkan. Adapun orang yang tadinya bersabar, kemudian terus meningkat usahanya. Demikian pula para hadirin, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa saja mungkin kalau seandainya kita bersabar satu hari lagi dalam kita berdoa, Allah akan ijabahi. Tapi hari ini kita tinggalkan doa tersebut, tentunya kecelakaan dan sengsara yang akan kita dapatkan. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahdihim ma lam ya'jal yaqul da'awtu falam yustajabu li yustajabu li ahdikum, diijabahi doa salah seorang di antara kalian selama kalian tidak terburu-buru. Da'awtu, aku telah berdoa kepada Allah siang dan malam, falam yustajab li, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahi doaku. Ya, perhatikan, ini penghalang yang paling terbesar. Maka sebelum Anda berdoa, ini yang harus Anda tanamkan pada diri Anda dulu, Ketika Anda butuh kepada Allah, Anda bukan hanya butuh apa yang Anda minta dari Allah, tetapi Anda juga butuh kapan waktu yang paling tepat yang akan Allah berikan kepada kita, itu juga kita serahkan kepada Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara engkau tidak mengetahui. Allah mengetahui kapan dan apa yang pantas untuk diberikan kepadamu, sementara engkau tidak mengetahui kapan waktu yang pas untuk dirimu. Nah, ketika ini yang kita tanamkan pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bersabar berdoa kepada Allah sebagaimana berdoa bersabarnya Nabi Zakaria alaihissalam, sampai-sampai beliau berkata seperti kita sebutkan tadi, aku tidak pernah sama sekali kecewa berdoa kepadamu, hai Rabbku. Baik. Kemudian juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di antara hal diijabahnya doa adalah hudurul qalb ma'a du'a, hadirnya hati seseorang ketika dia berdoa kepada Allah. Ya, jangan dia mulutnya komat kamit berdoa sembari dia mengangkat kedua tangannya, tapi hatinya menghayal keluar. Hatinya tidak fokus dengan apa yang dia ucapkan. Ya, ini juga salah satu penghalang dari doa akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza jumi'a ma'du'ai hudurul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabah sittah wa hiya athuluthul akhir min al-lail wa indal adhan wa bainal adhan wal iqamah wa adbarus salawatil maktubah wa inda su'udil imam yawmal jum'ah alal mimbar hatta tuqdus salatu wa akhiru sa'atin ba'dal asri min dhalikal yawm wa idha jumya madu'a. Ketika dikumpulkan doa dengan hadirnya hati, ya secara kuliah dari apa yang, secara totalitas dari apa yang dia inginkan, dan kemudian dia memilih waktu-waktu yang tepat di mana Allah akan mengijabahi doa hambanya, itu sepertiga malam akhir, ketika muadzin mengumandangkan adzan, antara adzan dengan iqamah, wa adbaris salawatil maktubah, di antara waktu-waktu sholat lima waktu, dan ketika imam naik ke mimbar untuk khutbah Jumat sampai dia menyelesaikan sholatnya, wa akhiru sa'atin ba'dal asri, dan akhir waktu setelah waktu asar pada hari Jumat tersebut. Ya, yang kedua, yang ketiga, wa sadifa khusyu'an fil qab wa inqisaran baina yadi rabb wa dhullan lahu wa tadarru'an wa riqqatan, dan bersamaan dengan itu juga dia kaitkan khusyuknya hatinya, dan dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tunduk kepada Allah sebagaimana doa Nabi Zakaria alaihissalam. Naam, idnada rabbahu nidaan khafiya, ketika Nabi Zakaria berdoa dengan panggilan yang halus, panggilan yang lembut, panggilan yang berharap kepada Allah. Nah, rambutku sudah memutih, tulangku sudah mulai melemah, ya Allah. Ya, ini menunjukkan begitu butuhnya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beliau menghinakan diri beliau di hadapan Allah. Kita jangan hanya pintar merendahkan diri kita di depan manusia. Kita jangan hanya pintar mengemis di depan manusia, mengungkapkan segala kekurangan-kekurangan kita kepada manusia, justru manusia itu akan bosan dan jenuh kepada kita, para hadirin dan hadirat. Tetapi kalau seandainya kita merendahkan diri kita kepada Allah, merengek kepada zat yang menciptakan kita, maka itu merupakan sebab di antara sebab yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita. Oleh karena itu jangan pernah kita merendah kepada manusia. Jangan pernah kita mengemis kepada manusia untuk kepentingan diri kita, kecuali dalam hal-hal yang mendesak. Makanya disebutkan, jangan engkau menampakkan kelemahanmu kepada manusia, karena dengannya dia akan merendahkanmu. Begitu juga jangan engkau menampakkan kelebihanmu kepada manusia, karena dengannya manusia akan hasad kepadamu. Ya, tetapi kita merengeknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri kepada Allah. Izhad ma fi aidin nas yuhibbukallahu yuhibbukan nas. Merasa cukuplah engkau apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya Allah ia akan mencintaimu dan manusia juga akan mencintai dirimu. Kemudian juga dia perhatikan dalam doanya, wastiqbalu da'i qiblah. Orang yang berdoa dia menghadap kiblah. Wa kana la taharatin, dia juga dalam keadaan berwudu. Rafa yadaihi ila Allah, dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Wa bada bihamdillahi wa sana alaihi, dia mulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berdoa, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, ya cepat ya Allah, ya cepat ya cepat ya, saya terlalu terburu-buru ini, saya perlu sekali, amin. Gimana Anda meminta kepada Zat yang mulia, yang mahagung, begitu Anda beradab, ya begitu etika Anda berdoa kepada Allah, yang ketika Anda meminta sesuatu kepada manusia saja, Anda ya merendahkan diri Anda, kemudian Anda memuji orang yang Anda minta, baru Anda sampaikan hajat Anda. Seharusnya kepada Allah Anda harus lebih-lebih beradab. Puji dulu Allah dengan pujian-pujian yang memang pantas Allah dengannya dipuji. Kemudian Anda sebutkan kebutuhan Anda setelah Anda berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagaimana disebut, "Tsumma tsana bi salati ala Muhammadin abdi wa rasuli." Kemudian yang kedua Anda berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, "Qaddama baina yaday hajatihi at-tauba wal istighfar." Kemudian Anda sampaikan, "Ya Allah, adalah hamba yang banyak berbuat dosa, ya Allah. Hamba ingin bertobat kepadamu, ya Allah. Hamba ingin beristighfar kepadamu, ya Allah. Karena dosa hamba lah terkadang Anda mendapatkan ini dan ini, ya Allah. Kalau seandainya bukan Engkau yang mengampuni dosa kami, ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami, ya Allah." Setelah kita memuji, merendahkan diri kita, baru kita masuk dalam doa kita. Meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Rughbatan wa ruhbatan. Dalam keadaan kita berharap dengan harapan penuh. Dan kita khawatir dengan kekhawatiran Allah tidak mengijabahi doa kita. Dan selanjutnya, wa tawassala ilaihi bi asma'i wa sifati wa tauhidih. Dia bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan tauhidnya. Wa qaddama baina yaday du'ai sadaqatan. Fa inna hadha du'a la yakadu yaruddu abadan. Wa la sima in sadafa al-ad'iyah allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madhannatul ijabah aw anna mutadamminatun lil ismil a'zam. Kemudian ya dia kedepankan di antara doanya dengan dia bersedekah. Karena itu merupakan doa ini adalah doa yang hampir tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dia mengkaitkan doa-doa yang dia panjatkan, doa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari waktu-waktu ijabah, atau dia menyebut dengan nama-nama Allah yang agung, ya dari doa yang dia panjatkan kepada Allah, maka inilah yang harus kita usahakan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan. Dari doa yang teriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Buraidah, kita lihat bagaimana Rasulullah berdoa kepada Rabb-nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta." Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, aku bermohon kepadamu, "Bi anni ashhadu," sesungguhnya aku menyaksikan bahwasanya Engkau adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Pujian kepada Allah. Al-Hadu Samadu, Engkau adalah Esa dan Engkau tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada satupun yang bersekutu denganmu. Faqala laqad sa'alallahu bil ismil ladzi idza su'ila bi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Wa fi lafdin laqad sa'alallaha bi ismil a'zam. Laqad sa'alallah, dan sungguh seseorang telah meminta kepada Allah dengan nama tersebut, yang apabila dia diminta dia akan diberikan, apabila dia berdoa dia akan diijabahi. Dan riwayat yang lain disebutkan, laqad sa'alallah bi ismil a'zam. Dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang a'zam, nama Allah yang agung. Perhatikan bagaimana pujian-pujian yang begitu panjang yang Rasulullah minta awal doa beliau kepada Allah, baru setelahnya dia beliau meminta hajat beliau sendiri. Ini adab yang harus kita perhatikan. Wa fi jami'i Tirmidzi wa si Shahih al-Hakim, Min hadis Abi Sa'ad bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinun idza da'awa fi batnil hud, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat ila stajaballahu lahu. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Hakim dalam sahihnya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinun, dakwahnya atau doanya dhinun atau doanya Nabi Yunus, idza da'awa fi batni hud, ketika beliau berdoa dalam keadaan beliau di perut ikan, beliau berkata, la ilaha illa anta subhanak, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, subhanak, masuci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang yang zalim. Seorang nabi, seorang rasul di tengah kesempitan hidup beliau di dalam perut ikan, beliau bertawassul dengan Ismul A'zam, bertawassul dengan nama Allah yang agung. Kemudian beliau merendahkan diri, beliau mengatakan, aku termasuk dari orang-orang yang zalim ya Allah. Dalam keadaan beliau seorang nabi yang ma'asum dari dosa dan dari maksiat. Sementara kita pelaku dosa, kita pelaku maksiat, kita pelaku kezaliman. Tapi berat lisan kita ini mengakui itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu merupakan sebab, di antara sebab Allah akan mengijabahi doa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yad'u biha muslimun, ya, tidak ada seorang muslim pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabahinya. Dan juga dalam sahihain dari hadis Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul indal qurbi la ilaha illallah, la ilaha illahul azimul halim, la ilaha illa rabbul arsyil azim, la ilaha illa rabbus samawati sab' wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan kesempitan, ketika beliau dalam keadaan tidak tenang, beliau berkata, la ilaha illah, la ilaha illallahul azimul halim, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah yang maha agung, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, tidak ada ilah ya Allah kecuali Rabb yang memiliki arsy yang sangat besar, tidak ada ilah kecuali Allah yang memiliki langit-langit dan bumi, nam wa rabbul arsyil karim, dan Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Ini ya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, saya tegaskan kembali. Dan juga disebutkan dalam sahih dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asaba ahadan qad hammun wala haznun faqala allahumma inni abdu inni abdaka ibnu abdika wa ibnu ammatik nasiyati biyadik madhin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw sta'tharta bihi fi ilmil ghaib indak an taj'al qur'anal 'adzim rabi'al qalbi wa nura sadri wa jala hazni wa dhahabun hammi illa adhhab Allahu 'azza wa jala hammahu wa haznahu wa badalahu makanahu farhan faqila ya rasulullah ala nata'allamuha qala bala yambaghi liman sami'aha ayyata'allamaha. Subhanallah. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang doa yang sangat indah yang pernah diucapkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, ma asaba ahadan qat, tidak ada seseorang pun yang menimpa kepadanya kesedihan, kepiluan, kegalauan, kegundahan. Kemudian dia berkata, Allahumma inni abdaka wa ibnu abdika, ya Allah, aku inilah hambamu ya Allah, dan anaknya hambamu ya Allah, ibnu ummatik, ya nasiyati biyadik, madhin fiya hukmuk, ya hukmu, hukum engkau itu berjalan pada diriku, dan keadilanmu itu telah engkau tunaikan, entahlah engkau tetapkan. Aku meminta kepadamu ya Allah dari seluruh nama yang kau miliki, yang kau memberikan nama itu pada dirimu sendiri, atau engkau ajarkan salah seorang daripada hambamu, au anzal taufi kitabik, atau apa yang kau turunkan dalam kitabmu, atau apa yang kau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu untuk kau jadikan Al-Quranul Azim sebagai penyejuk hatiku, sebagai penerang jiwaku, dan sebagai penghilang dari kesedihanku dan kegalauanku. Kecuali kata Nabi SAW, Allah akan hilangkan darinya kegalauan dan kesedihan, dan Allah akan menggantikannya dengan kebahagiaan. Allah akan gantikan dengan kesenangan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami mengajarkan doa ini kepada orang lain, ya Rasulullah? Kemudian, iya, siapa yang mendengar doa ini, maka hendaknya dia mengajarkan kepada orang lain. Subhanallah. Rasulullah telah memberikan jalan dan solusi yang terbaik untuk kita para hadirin. Yang itu tidak membutuhkan biaya. Yang itu kita tidak butuh waktu kepada manusia. Yang itu kita tidak butuh berjalan, mengeluarkan, menghabiskan tenaga dan yang semisalnya. Kita hanya membutuhkan menghadirkan hati. Ya, ketika kita berdoa, kemudian kita memanjat doa apa yang telah kita baca tadi. Allahumma inni abdaka wa ibnu abdika ibnu ummatik nasiyati biyadik madhin fi hukmuk adlun fi qadha'uk as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamta 'adan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bi fi ilmil ghaib innak an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi. Subhanallah. Ini bukan Facebook tempat kita curhat untuk mengumbarkan ya permasalahan yang kita hadapi, yang kita berpikir itu bisa menghilangkan masalah dari kita. Ya, atau kita pergi ke tempat-tempat hiburan yang terkadang di situ ada bentuk maksiatnya untuk bisa menghibur diri kita. Ya, atau kita curhat dengan seseorang yang terkadang dia sendiri sudah jenuh, bosan setiap saat mendengar curhatan kita, mendengar kesedihan kita. Padahal kita punya sebuah kekuatan yang sangat besar dalam diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih Rasulullah telah mengkhabarkan Allah akan menggantikan kesedihannya dengan kesenangan. Namun lagi-lagi, Ustaz, saya sudah sering doa dengan doa tersebut, tapi itu juga gak senang, saya tetap juga galau dan semisalnya. Kita kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Antara doa, antara obat dengan penyakitnya itu harus lebih tinggi obatnya. Anda punya sakit, Anda sakit sekarang. Ya, sakit Anda sedih, galau dan semisalnya. Tapi doa yang Anda ucapkan itu terkadang gak muncul dari hati. Ya, Anda tidak berdoa dengan sunnah diantara hal yang disunahkan oleh Nabi. Atau Anda kurang yakin dengan doa Anda. Ya udahlah, daripada ngadain coba-coba aja lah. Gak ada keyakinan dalam diri Anda. Maka ini gak memberikan pengaruh pada diri Anda dari doa yang Anda minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, إِذَا كَانَ دُوَى فِي نَفْسِ غَيْرُ صَالِحٍ أَوِ الدَّعِي لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْقَلْبِ وَلِسَانِ فِي الدُّعَى أَوْ كَانَ ثُمَّ مَانِعٌ مِنَ الْإِجَابَةِ لَمْ يَحْصِلْ أَثَرٌ وَلَقَدْ دَلَّ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ وَالْفِطْرُ عَلَى أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَطَلَبَ مَرْضَاتِهِ وَالْبِرَّ وَالْإِحْسَانَ إِلَى خَلْقِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الْجَالِيَةِ لِكُلِّ خَيْرٍ وَأَدْدَادُهَا مِنْ أَكْبَرِ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِكُلِّ شَرٍّ فَمَسْتُجْلِبَتْ نِعْمُ اللَّهِ تَعَالَى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والقرب إليه والإحسان إلى خلقه. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, إذا كان دعاء في نفسي غير صالح, dan apabila doa situ yang dia panjatkan bukan doa yang baik, atau doa yang di mana seseorang tidak mengumpulkan di antara hati dengan lisan dalam doanya, atau di sana ada penghalang-penghalang yang dengannya akan menghalangi dari ijabah, maka doa tersebut tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun pada dirinya. Dan telah menunjukkan secara logika, dan juga secara nakal, dan juga secara fitar, ala anna taqarrub ila rabbil alamin, sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah dan meminta keridhaannya, kebaikannya, ila khalqihi, kepada hambanya, min azamil asbab, ya ini merupakan asbab yang paling terbesar yang dengannya seseorang mendapatkan kebaikan, wa adaduha, dan kebalikan dari itu, Min akbaril asbab, dari sebab yang paling terbesar yang seseorang akan mendapatkan kejelekan. Maka apabila seseorang itu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menghilangkan darinya kejelekan-kejelekan. Maka tidak ada sesuatu yang paling baik dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah seperti ketaatan kepadanya dan berbuat baik kepada makhluk Allah. Ini sebab dengannya Anda akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Anda taat kepada Allah, dan kemudian kedua, Anda menjaga hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, apakah manusianya ataukah hewannya atau tumbuh-tumbuhannya. Maka di situ Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat Anda. Dan ini juga merupakan sebab penghalang dari doa yang Anda minta kepada Allah. Anda berbuat maksiat siang dan malam, Anda berbuat kedoliman kepada manusia, Anda tidak jujur dalam timbangan Anda, kemudian Anda memohon dan meminta kepada Allah, maka ini juga salah satu penghalang. Maka ketika Anda ingin doa Anda diijabahi oleh Allah, dekatkan diri Anda dengan Allah dengan taat kepadanya dan berbuat baik kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kathirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa afihi wa karami wa dayyahu amrahu wa nahyah wa nasu annahu syadidul iqab wa annahu la yarudu ba'suhu anil qawmil mujrimin wa man i'tabadal afi mal israr fawakal mu'anid. Perhatikan baik-baik faedah yang sangat indah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini, yang berketerkaitan antara penyakit dengan obatnya. Beliau masih memberikan mukaddimah kepada kita. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana cara supaya penyakit itu bisa hilang dari Anda. Nah, senjata yang paling besar yang Anda milikilah doa. Maka perhatikan dulu doa Anda. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk menyembuhkan penyakit atau masalah yang Anda dapatkan, maka siapapun, kekuatan manapun, usaha apapun yang Anda cari, maka itu tidak akan memberikan manfaat kepada diri Anda sendiri sama sekali. Tetapi itu semuanya adalah Allah, di tangan Allah lah. Ia akan memberikan segala kebaikan, kesembuhan pada diri kita. Nah, salah satu cara seseorang bisa berkomunikasi dengan Allah agar Allah menghilangkan darinya beban adalah dengan doa. Makanya beliau berbicara agak panjang sedikit tentang masalah doa tadi. Di sisi keterkaitannya. Jadi jangan nanti loh, ini kan orang bertanya sebuah dosa dan maksiat yang dia lakukan, yang kemudian dia meminta solusi, apa solusi agar dia bisa jauh dari dosa dan maksiat. Ibnu Qayyim kok cerita doa, ya jelas ada sisi keterkaitannya. Karena yang bisa menghilangkan penyakit kepada kita adalah Allah. Dan salah satu cara kita meminta kepada Allah dengan doa. Maka butuh diperhatikan bagaimana cara Anda berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya sisi keterkaitannya? Kemudian, kathirun minal juhal, kebanyakan dari orang-orang yang bodoh, kata Ibnu Qayyim, i'tamadu ala rahmatillah wa afi wa karamih. Mereka bersandar kepada luasnya rahmat Allah, pengampunan Allah, dan kemuliaan Allah. Wa dayyau amra wa nahya. Kemudian dia menyia-nyiakan perintah Allah dan larangan Allah. Allah kan maha luas rahmatnya. Ya, Allah itu maha pengampun. Allah itu maha mulia. Jadi ketika saya bekerja mencari nafkah, kemudian nanti serempet-serempet sedikit dengan dosa, serempet-serempet dengan maksiat, atau saya harus bertransaksi dengan cara riba, ya saya tahu itu dosa, tapi kan Allah maha luas pengampunannya. Ya, Allah itu maha pemaaf. Ya, kan Allah tahu kalau seandainya kalau saya itu punya keluarga, saya punya anak-anak, saya punya orang tua yang harus saya nafkahi, Allah tahu. Ya, dan Allah akan diampuni oleh Allah. Tapi bersama dengan itu dia jalan terus dosanya, dia jalan terus dengan maksiatnya. Ibnu Qayyim menggambarkan ini orang jahil. Ini orang bodoh. Orang yang tidak menempatkan rahmatnya Allah pada dirinya pada tempatnya. Ya, atau begitu juga ketika dia bekerja siang dan malam, kegiatan yang banyak. Kenapa kamu enggak sholat? Ya akhi, Allah tahu kok. Ya, ya hati saya Allah tahu, hati saya sebenarnya, hati saya baik, Allah tahu hati saya. Allah tahu niat dan tujuan saya mencari nafkah ini untuk menafkahi keluarga saya. Ya, kalaupun saya enggak sholat, kan Allah itu maha penyayang, Allah itu kan maha luas rahmatnya, subhanallah. Dia enggak ingat, selain Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang luas rahmatnya, juga wanasu annahu syadidul iqab, dia lupa kalau Allah juga mensifati dirinya Allah yang maha kuat iqabnya. Wa annahu la yardu ba'su anil qaumil mujrimin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membela orang-orang mujrimin yang mereka ketika mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan syirik, dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Allah tidak akan memberikan rahmat kepada mereka, Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang seseorang berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, iya dan billah. Begitu juga ketika Allah mengazab hamba-hambanya yang pantas untuk masuk ke dalam neraka. Setiap hari dia lalui dalam neraka. Bukan justru Allah semakin meringankan azabnya, tetapi Allah semakin akan mengeraskan azab dia dalam neraka. Sampai-sampai penghuni neraka dalam keadaan sudah begitu berat azab yang dia dapatkan. Udu'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Wahai penjaga pintu neraka, mintalah kepada Rabbmu agar Allah bisa meringankan sedikit saja azab dari kami. Mereka tidak meminta untuk dikeluarkan dari neraka karena mereka menyadari tidak akan mungkin mereka keluar dari neraka. Yuriduna yakhrujuna minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin untuk keluar dari neraka, tetapi mereka tidak akan mampu keluar dari neraka. Ketika mereka menyadari demikian, mereka meminta, wahai penjaga pintu neraka, mintalah sama Allah, ringankan sedikit azab kepada kami. Karena seperti yang kita sebutkan, semakin lama mereka tinggal dalam neraka, maka semakin keras azab yang mereka rasakan. Ini yang harus kita ingat. Kita jangan ingat rahmat saja. Kita jangan ingat luasnya pengampunan Allah. Tapi kita juga harus ingat ketika Anda berbuat dosa, Anda berbuat maksiat, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki syadidul iqab. Bisa difahami? Mani'tamada alal afwi mal israr falkal mu'anid. Jadi siapa yang seseorang menyandarkan diri Allah maha pengampun, tetapi bersamaan dengan itu dia terus berbuat maksiat, dia terus berbuat kezaliman, dia meninggalkan ketaatan, maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, huwa kal mu'anid, dia itu seperti orang yang menentang. Apa hukumnya orang menentang Allah? Jelas, hukum menentang Allah adalah orang yang sangat jelek. Bisa difahami para hadirin? Ibaratnya seperti kita, ini logika saja untuk memudahi memahami. Ya, kita bekerja di sebuah tempat, di rumah seseorang atau di sebuah perusahaan. Oh, perusahaan pemimpin saya ini baik sekali, tuan saya ini baik sekali, direktur saya baik sekali. Tapi dia kerjanya merugikan perusahaannya. Ya, kerjanya adalah mengkhianati perusahaannya. Ini kan namanya orang gak sehat akalnya. Maka tentunya tidak lebih sehat lagi akal seseorang. Dia mengedepankan rahmatnya Allah, tetapi bersama dengan itu dia lupa Allah itu memiliki iqab yang pedih, sehingga dia menjauhi dirinya dari ketaatan dan ya kemaslahatan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya baca sedikit lagi kemudian kita akhiri pengajian kita. Qala al-ma'ruf, berkata seorang alim ulama salaf, raja'uka li rahmatin ma lam tuti'u minal khudlanil wal hamak. Pengharapan engkau kepada rahmatnya Allah, tetapi bersamaan dengan itu engkau tidak patuh dan taat kepada Allah, ini merupakan bagian dari kehinaan dan bagian dari kedunguan. Wa kana yaqul inna qauman alihatum amaniul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubatin. Yaqul aduhum la anni uhsinu dhon bi rabbi wa kadzaba law ahsana dhanna la ahsana al amal. Ya, terkadang beliau berkata, dulu ada kaum yang mana sesembahannya mereka sebenarnya adalah pengampunan mereka, adalah angan-angan mereka diampuni oleh Allah. Hatta kharaju minad dunia, sampai mereka terpisah dengan dunia ini, yaitu mati. Ya, dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas rahmatnya, Allah Maha Mulia, dan itu saja yang dikeluarkan dari lisannya. Sampai-sampai dia tidak sempat untuk bertobat dari dosa dan maksiat yang dilakukan. Yaqul ahadihim, salah seorang dari antara mereka, la'anni uhsinudzon bi rabbi. Aku selalu berhusnudzon kepada Rabbku. Aku selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Logikanya apa, secara zahir ini kalimat masyaallah, ini orang baik sekali ya. Ya, ini orang masyaallah ya, sangat bergantung kepada Allah. Tetapi bersama dengan itu dia berbuat dosa, dia jauh dari ketaatan. Kata Ibnu, kata beliau, kadzab, ini dusta. Ini su'usnudzon kepada Allah dengan kedustaan. Karena kalau seandainya seseorang berhusnudzon, ahsanudzon, dia berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan memperbaiki amalannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa sisi keterkaitan? Karena butuh kita mengkaitkan apa sisi keterkaitan husnudzon dengan apa yang kita bahas tadi, bahas di awal kajian kita, penyakit dan obatnya. Ya, terkadang seseorang ketika dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia salah prasangka dia kepada Allah. Dia terus berbuat maksiat, ya dalam arti kata, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, saya cinta sama Allah, saya rindu untuk bertemu dengan Allah, Allah itu Maha baik sekali, Allah begini sekali. Ya, tetapi bersama dengan itu dia enggak meninggalkan dosanya. Bersama dengan itu dia enggak dekat Allah dengan ketaatannya. Ya, maka ini adalah bagian kedunguan dan kebodohan seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Bismillah, semoga Allah selalu merahmati dan menjaga Ustaz, amin ya rabbal alamin. Ustaz mau bertanya, bila ada seorang yang berakhlak kurang bagus, kemudian dalam hati kita berkata, kok dia begitu dan begini, alhamdulillah anda tidak seperti itu, apakah itu termasuk penyakit hati? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bisa membedakan antara baik dengan jelek, ya, maka ini merupakan sebuah kebaikan buat diri kita. Ini merupakan hidupnya hati kita. Justru ketika kita tidak bisa membedakan antara baik dan jelek, justru hati kita sedang berpenyakit. Ya. Di antara doa yang di baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat, ketika melihat ujian atau ketika melihat bala, ya, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi afana bima butliya bihi ghairana wa faddalna ala katsirin min khalqihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita dari bala yang diberikan kepada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemuliaan dari kebanyakan manusia. Faham ya? Jadi doa ini dibaca ketika kita melihat ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, berbuat kedengkian. ya, atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya kita baca alhamdulillahilladzi afana bima butuliya bihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita dari apa yang telah diuji dia dengannya. Wa faddalna ala katsirin min khalqihi tafdhila. Dan kita telah dimuliakan oleh Allah dari kebanyakan manusia dengan kemuliaan. Kemuliaan tidak berbuat dosa, kemuliaan tidak berbuat maksiat, kemuliaan jauh daripada akhlak-akhlak yang jelek, ya. Tetapi kita itu bukan pamer diri, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyelamatkan kita dari itu. Bisa difaham ya? Jadi enggak ada masalah, wallahu alam bisawab, selama seorang itu tidak membanggakan dirinya, tetapi kita mewujudkan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Izin bertanya Ustaz, ibu saya sakit, kemudian kakaknya ibu pergi ke dukun meminta bantuan untuk kesembuhan ibu tanpa sepengetahuan ibu dan membayar 7 juta untuk dukun. Dan sekarang kakaknya ibu meminta ganti uang 7 juta tersebut karena ibu tidak mau dan kakaknya menganggap itu sebagai hutang. Bagaimana berbicara dengan kakak ibu saya ya Ustaz? Taib, ini pertama, ini merupakan dari harta-harta yang tidak boleh dikeluarkan kepada dukun dan yang semisalnya. Ya, dan yang kedua, dia tidak meminta izin, maka tidak ada keharusan bagi Anda untuk membayar. Ya, pertama itu merupakan membayar dukun dan sesuatu perkara yang diharamkan. Yang kedua, dia mengeluarkan harta tanpa izin dari si pemilik, dari orang yang akan dia hutangi. Ya, maka caranya diingatkan dia baik-baik. Ya, dijelaskan tentang perdukunan dan hukumnya dalam Islam dan dampak jelek dari perdukunan tersebut. Dan yang semisalnya, ya, kalau dia terima alhamdulillah, kalau dia terima, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah semaksimal mungkin kita mengajaknya. Dan tidak ada keharusan untuk kita membayar hutang tersebut. Nah, wallahu alam bissawab. Mohon nasihatnya Ustaz, karena saya baru berhijrah, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kita dengan kebaikan, mengenalkan kita untuk bisa lebih baik dan lebih taat kepada-Nya. Bagaimana caranya memutuskan hubungan dengan pacar saya dengan sopan agar tidak menyakiti hatinya? Karena saya baru tahu bahwa pacaran itu diharamkan. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, disampaikan kepadanya baik-baik. Ya, kita adalah sebagai hamba Allah, yang mana sebagai hamba Allah kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita harus menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti ada kejelekannya untuk kita, dan segala sesuatu yang bentuk perintah dari Allah, maka di situ ada kebaikan untuk kita. Sehingga untuk kebaikan kita, mari kita sama-sama bertaubat, menyesali apa yang telah kita lakukan. Ya, kalau memang seandainya ya sudah bertaubat dan ingin memperbaiki diri dan yang semisalnya, ya kemudian kita sambung hubungan ini dengan hubungan yang halal, hubungan yang akan membuat kita berpahala. Ketika kita menyapa, ketika kita berhubungan, ketika kita membuat pasangan itu senang antara satu dengan yang lainnya, akan dianggap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya hubungannya hubungan pacaran, saling memberikan kesenangan dalam arti kata, saling memberikan hadiah, saling mengucapkan kalimat-kalimat mesra, ya ini bukan pahala, dapat dosa yang dia dapatkan. Tapi kita ingin melakukan hal yang sama tapi mendapatkan pahala. Bagaimana caranya? Dengan diijab dan dikabuli ya di depan walinya. Allah taala alam bisop. Namun diajak dulu untuk, ya, saya sudah mungkin saya ingin memperbaiki diri, ya sama-sama kita memperbaiki diri, mudah-mudahan kita bisa bertemu di pelaminan, kan seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi izin bertanya Ustaz, bagaimanakah kiat kita dalam berdoa di luar salat agar hati dan pikiran kita bisa menghadirkan keyakinan dan mendalam? Tapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita mencari suasana, suasana hati dan juga suasana sekitar kita. Ya, kita cari tempat-tempat yang sepi, dan tentunya sepi itu tepatnya di sepertiga malam ketika manusia dalam keadaan tertidur. Ya, tidak ada suara apapun di luar ataukah dalam rumah. Nah, di situ insya Allah akan lebih memudahkan mengumpulkan antara hati kita dengan apa yang kita ucapkan dalam lisan kita. Dan itu juga akan membantu kita untuk berlinang, mengeluarkan air mata. Dan seseorang hamba berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Dan dia menghadirkan hatinya dengan apa yang diucapkan dengan lisannya. Kemudian dia keluarkan air mata. Doa-doa yang seperti ini hampir tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh suasana. Suasana dalam hati kita dan suasana di luar hati kita. Ya, maka tepat waktu yang paling tepat, kiat yang paling tepat, coba anda praktekkan bangun di sepertiga malam. Wallahu ta'ala alam. Bissalam. Tep, jazakumullah khairan. Pertanyaan terakhir Ustaz, jazakumullah khairan. Tep, sudah ya. Tep, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya, terkhusus yang mendengar melalui Zoom. Semoga Allah menjaga kalian semuanya di atas kebaikan, ya, dan juga di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga, ya, segala mara bahaya, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semuanya dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum.